mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Nabi kita Muhammad SAW pernah diperlihatkan pada saat sedang Isra dan Mi'raj, ada seseorang diberikan makanan yang enak di pandangan mata manusia, tapi tidak disebutin jenis makanannya apa ya. Dan di sebelahnya ada makanan yang busuk penuh dengan ulat dan belatung. Tapi anehnya orang itu makan yang banyak dengan belatungnya dengan lahap, dia tinggalkan yang enak. Lalu kata Nabi SAW kepada Jibril, siapa orang ini wahai Jibril? Kenapa kok dia jelas-jelas dikasih makanan enak milih yang busuk itu? Kata Nabi SAW, kata Jibril SAW, itu orang yang sengaja pada saat di dunia tidak menikmati apa yang Allah halalkan. Sengaja mencari yang Allah larang, Allah haramkan sengaja. Kan gitu. Maka Allah pun sekarang menghukum dia dengan begini, yang dimunculkan oleh keinginan dia untuk mengambil yang busuk itu dan dia meninggalkan yang baik. Dalam beberapa atsar yang lain dikatakan dia telah dilarang berzina ya, dan disuruh menikah dia malah pilih berzina itu. Padahal sebenarnya sudah jelas gitu kan. Bapak Ibu sekalian, ahli maksiat mungkin di apartemen ini Anda tahu ya, semoga Allah berikan hidayah, cukup banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi gitu kan. Tapi alhamdulillah di sisi lain dengan adanya masjid ini juga Allah mudahkan kita untuk bisa ya menyebarkan kebenaran gitu. Orang-orang yang berbuat maksiat teman-teman sekalian dengan orang-orang yang taat, jangan Anda pikir orang maksiat itu keenak ya. Sebenarnya kalau mereka makan, dianggap itu makanan enak misalnya. Kita pun bisa makan enak kok. Pada saat mereka tidur, kita pun bisa tidur. Pada saat mereka menggunakan kendaraan, kita pun bisa menggunakan kendaraan. Cuma bedanya kita berada di rel Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala alam semesta. Mereka sedang dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menikmatin dunia, sudah menikmatin makanan enak, pakaian bagus, tutup aurat, kemudian nama kita harum, orang semua. Coba kalau kita lewat menggunakan kopiah atau pakai jilbab akhwat kita, tanggapan orang positif saja, gitu kan. Beda dengan kalau orang lewat, kemudian pakai celana pendek, atau kelihatan auratnya, tanggapan orang simpang siur, ini baik gak ya, gitu kan. Tapi lebih cenderung orang kepada yang buruk. Sebenarnya kalau kita pikir secara akal sehat, apa yang mereka nikmatin? Kita lebih menikmatin berlipat-lipat ganda. Lalu kenapa harus menjadi seperti mereka? Apa yang mau dibanggakan menjadi ahli maksiat? Gitu kan? Yang semua maksiat itu akan ada konsekuensinya. Gak ada dosa Bapak Ibu sekalian dikerjakan oleh seseorang kemudian tidak datang hukumannya. Mustahil. Gak ada. Jadi kalau satu waktu misal dulu Anda pernah mau berzina terus batal, gak jadi. Syaitan bisikin, coba dulu saya berzina saja ya, nanti sekarang saya tobat. Salah itu. Itu bisikan syaitan. Kan itu. Kalau Anda kerjakan pada saat itu, demi Allah akan datang hukumannya. Hukumannya apa gak tahu, mungkin kena penyakit kelamin, mungkin jalan ditabrak, mungkin hilang barangnya, banyak, ada konsekuensi. Gak ada dosa yang tidak ada konsekuensinya, pasti akan datang konsekuensi. Yang itu. Itu sudah sunnatullah, agar orang tidak mengulanginya, agar orang tidak mengulanginya. Jadi harus difahamin masalah ini. Makanya mengikuti Nabi SAW adalah jalan yang terbaik. Nikmat hidup itu luar biasa gitu, kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti agama ini tenang sekali. Ya. Kemudian disebutkan di sini itu dalil, sebenarnya ini kita lanjutan dari yang pertama ya, tentang beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalil-dalil nakli, pertemuan yang lalu saya sebutkan, adalah kesaksian Allah dan para malaikat bagi Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau betul menerima wahyu. Itu sudah kita jelaskan. Surah An-Nisa 166. Kemudian juga kita sudah jelaskan informasi dari Allah mengenai universalitasnya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini juga sudah kita jelaskan dalilnya dan termasuk tadi yang saya sambung itu. Sekarang kita masih masuk di dalil nakli. Penjelasan tentang kedudukan Nabi SAW adalah berita dari Rasulullah SAW tentang kenabian beliau sendiri, yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya, dan keumuman atau universalitas risalah kerasulannya sebagaimana sabda beliau. Yang pertama adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2864 dan Imam Muslim 1776. Ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi dan tidak ada kedustaan di situ. Enggak usah kalian ragu, saya nabi, ikutin aja. Pasti benar gitu. Dan saya adalah cucunya Abdul Muttalib. Kata para ulama, sabda Nabi SAW dan saya cucunya Abdul Muttalib. Ternyata nama Abdul Muttalib ini tersebutkan juga tersirat dalam Taurat dan Injil. Sebagai kakek Nabi SAW. Jadi pernah terjadi begini jemaah sekalian. Waktu Nabi SAW umur 12 tahun, beliau pernah bergelantung pada baju ya, atau menarik baju pamannya Abu Talib, tujuannya untuk ikut ke negeri Syam. Waktu itu umur beliau masih 12 tahun, dan ini saya sudah jelaskan ada di YouTube atau di website tentang Sirah Nabawiyah di awal-awal masa kekanak-kanakan atau masa kanak-kanaknya Nabi SAW. Jadi beliau pernah bergantung dan beliau tidak mau lepas baju pamannya sampai beliau dibawa. Ringkas cerita, pada saat Nabi SAW dibawa oleh Abu Talib pamannya, sampailah ya di dekat negeri Syam. Dan kebetulan waktu itu kafilah mereka, karavan mereka istirahat di sebelah sebuah gereja. Dan sisa bangunan gereja itu masih ada sekarang di negeri Syam. Ya, masih dianggap seperti atau sebagai puing-puing yang bersejarah gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW bersama dengan kafilah ini istirahat dengan pamannya. Kebetulan ada pendeta waktu itu, dia lagi menunggu, memang mencari, mengikuti kafilah-kafilah yang datang dari Jazirah Arab, karena dia tahu itu adalah masa keluarnya Nabi terakhir, gitu kan. Maka dia lihat kafilah Abu Talib ini sendiri berbeda. Jadi pada saat kafilah ini jalan mau melewatin depan gerejanya, itu dilihat ada awan yang menaunginya. Maka dia pun mengatakan kepada pelayan-pelayannya di gereja itu, panggil kafilah ini, undang makan mereka semua, diundanglah makan. Ringkas cerita masuk, diundang makan. Lalu pendeta ini datang melihat satu persatu wajah orang-orang Quraisy termasuk Abu Talib. Dia melihat tidak ada ciri-ciri kenabian di situ. Lalu kemudian dia berkata, apakah masih ada di antara kafilah anggota karavan kalian ini yang tidak ikut? Maka Abu Talib bilang, masih ada. Ya, salah satu ya anggota keluarga kami yang masih kecil. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya 12 tahun. Ternyata Nabi SAW tidak diajak makan. Waktu zaman dulu itu aib kalau orang tua makan lalu anak-anak ikut makan, gitu kan. Maka disuruh tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mereka makan baru Nabi SAW boleh makan. Begitulah kurang lebih gambaran pada saat itu. Maka pendeta ini mengatakan, saya ingin temuin dia. Ditemuinlah. Waktu Nabi SAW dipanggil masuk, lalu pendeta ini melihat Nabi SAW dengan sangat jeli. Dari alisnya, dari matanya, dari rambutnya. Lalu pendeta ini kembali, ya, mundur. Lalu berkata, inilah dia. Lalu berkata kepada Nabi SAW, dia mau uji, dia bilang, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini jemaah sekalian adalah nama dua patung yang disembah di Mekah. Dan semua orang Quraisy kalau bersumpah pakai nama ini. Lalu pendeta ini mengatakan, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Ingin menanya kepada Nabi SAW, saya ingin bertanya padamu. Kata Nabi SAW, umur 12 tahun, jangan kau sebut dua nama itu karena saya sangat membencinya. Lalu pendeta ini tambah yakin dan berkata, wahai anak kecil, bolehkah saya melihat pundakmu? Maka berkatalah Nabi SAW, silakan dibuka. Ternyata di pundak sebelah kanan, semua nabi itu punya namanya alamatin nubuah, tanda kenabian. Seperti daging warna merah agak ya daging tumbuh ya seperti tambahan, dan itu dikelilingi dengan bulu yang lebat. Dan itu dilihat, waktu lihat oleh pendeta tersebut langsung dia menciumnya dan memegang tangannya lalu membawa di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang lagi makan termasuk Abu Talib. Lalu kata pendeta ini, siapa anak ini? Abu Talib nyaut, itu anak saya. Apa kata pendeta ini? Mengagetkan Abu Talib, anak ini tidak mungkin punya ayah. Anak ini ayahnya mati waktu dia masih berumur 6 bulan di perut ibunya. Dan ya, kalaupun kau benar keluarganya, maka kau adalah pamannya, gitu kan. Anak ini memiliki kakek bernama Abdul Muttalib, memiliki ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan pamannya bernama Abu Talib. Apakah kau Abu Talib? Dia bilang iya. Lalu Abu Talib bingung, dari mana engkau mengetahui nama saya semua? Kata pendeta itu, kami temukan di dalam Injil. Jadi ternyata nama Nabi SAW itu dan nama memang keturunan sudah jelas gitu. Alasan kenapa Nabi SAW di sini memperkenalkan dirinya mengatakan, saya benar Nabi dan tidak ada kebohongan, saya keturunan Abdul Muttalib. Untuk menekankan kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang tahu itu nama disebutkan dalam Taurat dan Injil, memang ini benar Nabi, gak ada kebohongan. Nah, ini informasi Nabi SAW tentang kenabian beliau. Kemudian beliau mengatakan juga di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan juga Imam Ahmad. Di sini Imam Bukhari sebutkan dalam kitab tarikhnya, gitu kan. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan di nomor hadis 16.700. Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna Adama lamunjadilun fi tinatihi. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi. Dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak atau masih terletak di tanah. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan, ya, penunjukan saya akan menjadi seorang nabi terakhir dan penutup itu dari awal Adam diciptakan dari tanah. Jadi bukan baru sekarang, tapi memang dari awal diciptakannya Adam alaihissalam. Beliau juga bersabda di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dalam hadis 3535 dan Imam Muslim 2286. Kata Nabi SAW, "Mathali wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin wahidah." فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah, kecuali satu tempat kurang satu batu bata saja. Lalu orang-orang yang mengitari rumah itu berkata, yang sambil terkagum-kagum berkata, kenapa tidak dipasang batu bata satu ini ya, supaya bangunannya jadi sempurna. Lalu kata Nabi SAW, akulah batu bata yang satu itu, sehingga menutup rumah itu menjadi sempurna, maksudnya kenabian. Tentu dari hadis ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, artinya kalau kita sudah tahu Nabi Muhammad SAW Nabi penutup, gitu kan, Nabi untuk alam semesta, lalu apa yang membuat kita ragu untuk mengikuti risalah beliau SAW. Jadi tidak usah ragu, bangga menjadi umatnya. Dan juga kita bangga ya karena mengikuti Nabi SAW yang merupakan penutup para nabi. Sudah azan? Hah? 3 menit lagi. Baik. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, riwayatkan Imam Bukhari nomor 15 hadisnya. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai aku melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Kalau Anda pernah dengar kisah Ubaidillah bin Abdillah bin Salul, ya, ini kepalanya munafikin, pimpinan orang munafikin, ya. Jadi surah munafikin banyak turun, ya, itu tentang Ubaidillah namanya, bin Abdillah bin Salul. Orang ini memang kepalanya munafikin, dia yang menyebarkan fitnah bohong tentang perzinahan Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in, gitu kan. Dialah yang banyak mengatakan pada saat marah dengan orang-orang muhajirin dan mengatakan kalau muhajirin nanti masuk Madinah kami akan membunuhnya karena mereka pendatang, menyebarkan fanatisme. Dia yang membela orang-orang Yahudi dan pada saat dia meninggal pun Allah SWT melarang Nabi SAW untuk mensolatinya dan beristighfar untuknya. Waktu Nabi SAW disebarkan berita bohong tentang Aisyah berzina dengan Safwan oleh Ubaidillah, Nabi SAW mengatakan, kenapa ya ada orang yang menyakiti saya di keluarga saya, menyebarkan fitnah. Lalu berdiri seseorang sahabat, siapa orang ini? Abdullah namanya. Siapa Abdullah ini? Anaknya Ubaidillah. Anaknya si kepala munafikin tadi. Tapi di sini ulama hadis mengatakan, Abdullah seorang sahabat yang tingkat imannya luar biasa, ikhlas kepada Allah. Ayahnya Ubaidillah orang munafik, pura-pura Islam, gitu kan? Abdullah berdiri dan berkata, ya Rasulullah, saya tahu siapa yang Anda maksud. Itu adalah ayah saya. Kalau Anda mau ya Rasulullah, saya akan penggal kepala ayah saya dan saya bawa di hadapan Anda. Abdullah berkata gitu. Sebentar, habis ini baru kita azan. Jadi dia berkata begitu. Lalu Nabi SAW pun terdiam. Abdullah melakukan perbuatan apa Bapak Ibu sekalian? Beliau pergi ke pinggir kota Madinah. Dia tahu ayahnya akan masuk Madinah. Lalu dia menghadang di pinggir jalan. Dia berkata kepada ayahnya, demi Allah, kalau Rasulullah SAW tidak mengizinkan Anda masuk ke Madinah, saya akan tidak akan izinkan. Dan kalau Rasulullah mengizinkan saya memenggal kepala Anda, saya akan penggal kepala Anda. Kata Ubaidillah, wahai Abdullah, saya ayahmu, kenapa kau lakukan itu? Dan ajaran dari mana kau bawa? Dia bilang, seperti saya katakan, selangkah kamu lewat saya akan penggal lehermu, gitu kan? Sampai Rasulullah SAW izinkan. Waktu Ubaidillah lihat anaknya serius menghunuskan pedang, dia pun tidak berani. Lalu diutuslah seseorang pelayan melapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Tapi jadi saksi bahasan kita adalah orang mukmin yang sebenarnya memang mencintai Rasulullah SAW di atas daripada kerabatnya. Allahu a'lam. Kita sholat dulu dan saya akan lanjutkan setelah itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan beberapa poin yang tersisa, saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya, terutama berhubungan dengan tema kita kalau memang ada yang masih belum difahami, tapi kalau bisa dalam bentuk tulisan, ya tertulis di kertas sehingga bisa lebih sistematis, menghemat waktu dan juga bisa lebih diringkas ya, apa yang ingin ditanyakan. Melanjutkan sisa dalil dalam poin yang ketiga, dalil nakli tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya mengikuti beliau, adalah hadis yang agung diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadisnya 7280, di mana beliau bersabda, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Beliau bersabda, setiap orang di antara kalian pasti masuk surga. Bisa masuk surga kalau mau, gitu kan. Kecuali orang yang enggan, yang malah tidak mau. Para sahabat berkata, siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk dalam surga? Beliau bersabda, kata kuncinya, barang siapa yang mematuhiku, meyakini perintahku, meyakini risalahku, lalu menjalankan perintahku, meninggalkan, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, niscaya pasti masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, menolak titah-titahku, melanggar apa yang telah aku larang, maka pasti dia termasuk orang yang enggan, artinya akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat mulia kepada kita, bahwasanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkan apa yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari, apapun sampai kita meninggal, cukup untuk menjadi tiket masuk ke dalam surga. Sebaliknya, siapa yang menolak untuk menerapkan ya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya, tuntunkan, maka berarti dia orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 2957. Kalau yang pegang buku di halaman 69, saya langsung masuk ke baris yang ketiga, karena dalil sebelumnya sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan. Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia pasti taat kepada Allah. Dan Allah sudah kita tahu, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Dan dikatakan, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat pada pemimpin pilihanku. Jadi kebetulan hadis ini menitikberatkan kejadian kalau Nabi kita Muhammad SAW keluar memimpin peperangan atau sedang safar, maka beliau sering menunjuk sahabat jadi penggantinya. Seringkali Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Ibnu Ummul Maktum, dan banyak sahabat-sahabat yang biasa Nabi SAW tunjuk pada saat Nabi keluar berperang, itu menjadi pengganti beliau. Kata beliau, siapa yang mentaati pemimpin yang sudah aku pilih untuk menggantikanku sementara di Madinah, maka berarti dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin pilihanku tadi, maka dia berarti telah durhaka kepadaku. Tentu ini sabda Nabi SAW juga dihubungkan oleh sebagian ulama dengan perilaku Bani Israel kepada Nabi Harun. Pada saat Nabi Musa alaihissalam, tentu dia punya saudara ya, Nabi Harun, dua-duanya Nabi, tapi Nabi Harun ini seorang Nabi, bukan Rasul. Dia hanya membantu ya saudaranya Musa alaihissalam yang memang tadinya Rasul, dan itu sesuai dengan permintaan Musa. Waktu Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina menerima kitab Taurat selama 40 hari, maka Harun diwakilkan oleh Musa alaihissalam untuk menggantikan beliau sebagai nabi dan pemimpin. Ternyata oleh Bani Israel dimaksiati. Seperti datangnya Samiri yang membuat patung. Dia membuat patung sapi, kemudian dari emas, lalu diajak Bani Israel untuk menyembah. Maka Bani Israel pun meninggalkan risalahnya Nabi Musa alaihissalam dan menyembah berhala tersebut. Waktu Harun alaihissalam ingatkan, mereka tidak mau tahu. Bahkan mereka mau membunuh Harun, mengancam, kalau Harun kau tetap ngomong terus, kami akan membunuhmu. Kami hanya akan menunggu Musa, kami tidak akuin kamu. Maka ini yang terjadi. Ternyata pimpinan yang ditunjuk oleh Musa alaihissalam dimaksiatin oleh mereka, tidak dipatuhi. Berarti sama saya tidak patuh kepada Musa. Dan tidak patuh kepada Musa berarti tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Jadi ini termasuk relevannya dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi. Beliau tidak ingin terjadi seperti yang terjadi di Bani Israel. Maka siapapun yang ditunjuk jadi pemimpin di Madinah wajib dipatuhi oleh masyarakat muslimin pada saat itu. Gitu kan? Akhirnya Musa AS pun pulang pada saat itu. Kemudian marah dengan adiknya Harun. Ya, kenapa kamu lakukan ini wahai Harun? Harun bilang, mereka tidak mau patuh pada saya dan mereka mau membunuhku. Maka Musa AS pun memanggil Samiri lalu menanyakan, kenapa kamu membuat patung ini? Dia bilang, saya cuma berpikir begitu saja terlintas. Saya anggap ini bagian daripada ajaran Nabi. Gitu. Maka Musa AS pun menghancurkan patung tersebut lalu mengusir Samiri keluar dari Bani Israel. Gitu kan? Tapi ini saksi bahasan kenapa Nabi SAW juga titik beratkan, siapa yang mentaati pemimpin yang aku pilih maka dia berarti sudah mentaatiku. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ad-Darul Qutni, dan hadis ini sanadnya Hasan di halaman 70 ya, paragraf pertama. Kata Nabi SAW, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْكِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرُ فَخْرٍ. Pada hari kiamat nanti, akulah pemimpin para nabi. Sementara dalam hadis Bukhari yang lain dijelaskan, hari kiamat semua manusia akan berdiri di belakang nabi-nabi mereka, di pimpinan nabi mereka. Sementara pemimpin para nabi yang merupakan pemimpin manusia masing-masing, yang mengikuti kaumnya, mengikuti nabinya pada saat itu adalah dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pada hari kiamat nanti aku adalah pemimpin para nabi, juru bicara mereka dan pemberi syafaat kepada mereka. Perkataanku ini bukanlah satu kesombongan. Artinya aku memang pemiliknya, tapi aku tidak sombong dengan itu. Jadi juga pelajaran yang memberikan menunjukkan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, walaupun beliau diberikan kedudukan yang tinggi, kelebihan yang banyak, beliau tetap tidak menyombongkan diri. Juga beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi nomor 3613 dan Imam Ibnu Majah menyebutkan di nomor 4314 serta Imam Ahmad nomor 20748 hadisnya dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr wa yaumal qiyamah wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Kelak. Secara mutlak enggak ada yang memimpin kecuali aku. Semua manusia. Orang yang pertama kuburannya terbuka pada hari kiamat. Ya, karena hari kiamat kita dibangkitkan, kuburan kita akan terbuka. Di dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, kalian nanti akan, Allah SWT akan menurunkan hujan, yang hujan ini akan menetesi tulang ekor kalian, lalu kalian tumbuh keluar dari tanah itu, seperti tumbuhnya tanaman. Dan akulah orang yang pertama terbuka, ya, kuburannya. Kemudian dikatakan, dan orang pertama yang memberikan syafaat serta orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Syafaat ini pertolongan agar diberikan, ya, diterima, dikabulkan permintaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sini kurang lebih gambaran tentang masalah dalil yang ketiga, poin yang ketiga berhubungan dengan dalil nakli. Dan insyaallah pada waktu datang kita akan masuk ke dalil yang keempat, dalil nakli, ya, tentang kesaksian kitab Taurat dan Injil tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena ini ada beberapa poin yang cukup panjang, maka saya memilih untuk membahasnya pada pertemuan akan datang dengan izin Allah, karena akan ada beberapa ayat-ayat Injil dan Taurat yang sudah langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam buku ini akan kita bacakan, yang membuktikan benar risalah Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya Injil yang sampai sekarang, ya, itu memang membenarkan tentang risalah Nabi Muhammad SAW adalah Injil Barnabas, yang memang oleh gereja sekarang itu diusahakan dimusnahkan. Dimanapun dicetak, di Indonesia pernah dicetak dalam bahasa Indonesia itu langsung dibeli, dihabisin, dimusnahin semuanya. Ya, karena di situ disebutkan nama Ahmad, ya, nama Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Dan banyak sekali, ada salah satu pendeta dari Perancis yang masuk Islam justru karena membaca Injil itu. Allah SWT nanti akan kita jelaskan pertemuan akan datang insyaallah. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Ustaz, apa denda, apakah denda atau penalti yang dihitung dalam persentase termasuk kategori riba? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Karena tidak ada konsekuensi penalti, ya, dalam Islam. Tidak ada namanya penalti. Baik itu dalam utang atau investasi. Saya ingin jelaskan satu hal juga di sini Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah bisnis, ya, investasi. Kita harus bisa memisah hati kita, memilah di hati kita mana yang sifatnya investasi akhirat, mana yang investasi dunia. Investasi akhirat itu utang, gadai, sedekah. Memang itu enggak ada bunganya. Enggak boleh ada hukumannya. Utangin orang 10 juta, ya kembali 10 juta. Bahkan dalam Islam kalau dia tidak mampu bayar, dimaafin. Emang begitu. Itu investasi akhirat memang. Gadai. Kalau kita sedang menerima atau kita sedang menerima gadaian orang, maka tidak boleh dipakai barang gadaian itu. Tidak boleh juga dinaikkan atau diberikan bunga karena terlambat kembali. Tapi yang boleh kalau misal, seseorang menggade mobilnya kepada saya nilainya 100 juta. Lalu dia minta uang 50 juta. Kemudian saya kasihlah uang 50 juta. Sama saja saya hutangkan kepada dia. Mobil itu gak boleh saya pakai. Sampai memang pemiliknya mengatakan gak apa-apa dipakai. Sebagaimana juga kalau dititip di rumah kita, kemudian tiba-tiba terjadi rubuh rumah itu, rusak rumah itu, maka yang sedang dititipin tidak bertanggung jawab. Karena itu cuma gadai, disimpan saja. Enggak boleh dipakai oleh orang yang menerima gadaian sebelum dengan izin pemiliknya, gitu kan? Sebagaimana juga kalau tidak dipakai dan rusak tiba-tiba sendiri, maka yang sedang dititipin gadaian tidak punya kewajiban untuk membayar. Disepakati sebulan akan dikembalikan, ternyata enggak bisa dikembalikan. Apa yang terjadi? Maka pada saat tiba hari H sudah sepakat dibayar dan tidak bisa dibayar, maka pada hari itulah saya punya hak untuk menjual sebagai tempat yang menerima gadaian. Menjual. Pada saat selesai saya jual, ternyata rumah, mobil itu laku 100 juta. Uang saya yang dipakai tadi 50 juta. Saya ambil 50 juta. 50 jutanya dikembalikan kepada pemilik barang. Emang begitu. Kita gak boleh dititipin digadein surat tanah nilainya 1 miliar. Diambil 100 juta. Jatuh tempo sebulan gak bayar, semua surat tanahnya diambil. Haram ini, kezaliman. Dari mana ini? Anda cuma pinjamin 100 juta, ambil 1 miliar. Zalim itu namanya. Gak boleh. Riba di situ. Ada kezaliman dan riba. Ini investasi akhirat memang. Menghutangkan orang. Titipan gadai. Meminjamkan sesuatu dengan ada titipan. Sadaqah emang gak ada balasannya. Gak ada konsekuensi yang harus kita terima. Gitu lah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang kita harus terima imbalan. Itu investasi akhirat. Ada investasi dunia. Saya diajak oleh seorang teman invest di toko dia, di supermarket, apalah konveksi, kemudian properti. Saya ikut investasi dunia. Wajar saya hitung-hitungan sama dia. Keuntungannya sekian persen. Dan boleh hanya persentase dari keuntungan, gak boleh dari modal. Jadi Bapak Ibu, gak boleh termasuk riba dalam bab jual beli. Nanti ada bahasan di buku ini sebenarnya. Termasuk riba, kalau saya titip uang 100 juta, nih ya, saya mau ikut sama Anda di properti 100 juta. Tapi setiap bulan saya terima 5% dari modal saya. Dari modal. Jadi artinya setiap bulan dia terima 5 juta. Enggak boleh. Ya. Dari mana kalau dia tidak untung begitu? Kan gitu. Atau misalnya dia untung lebih banyak, yang boleh persentase dari keuntungan. Nanti berapapun keuntungannya, 40-60. 50-50 dari keuntungan, itu boleh. Tapi kalau dari modal dasarnya enggak boleh, gitu kan? Ini hal-hal yang tidak boleh. Nah, ini investasi. Ini boleh kita punya hak untuk meminta kepada dia. Tapi tetap juga sama, tidak ada namanya penalti. Kalau ada hak kita di situ, kalau dia rugi ya tanggung sama-sama. Kalau untung berarti menerima sama-sama. Kalau ada sesuatu yang dititipin ya dalam bentuk jaminan atau apa saja, maka itu tidak boleh hilang. Kecuali dipotong dengan kadar hak saja. Ya, ini yang ada. Jadi tidak ada namanya ya, hukuman atau penalti dalam agama Islam, gitu kan? Cukuplah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dan ini kalau tidak salah dengan sanad yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain, maka selama uang itu belum dibayar, dia terhitung bersedekah setengah daripada apa yang dipinjamkan. Itu pahala. Dalam hadis lain dikatakan, ada orang yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh pegawai-pegawainya untuk menagih. Ya, ini kalau tidak salah kisah Bani Israel. Lalu kemudian pada saat ya, tiba, dia bilang titip pesan kepada pegawainya, kalau kau menagih utang kepada seseorang, kalau dia mampu ambillah, kalau dia tidak mampu maafinlah. maka Allah pun memaafkan dia pada hari kiamat. Memaafkan dia pada hari kiamat. Jadi memang fadilahnya justru yang tadi membantu itu ya bantu, gitu. Tidak usah hubungkan. Ada orang tidak bisa membedakan nih Bapak Ibu sekalian, semua harus ada keuntungannya. Makanya kalau dia utangkan harus ada bunganya. Makanya kalau dia tadi gada itu diambil semua jaminannya. Itu karena memang dia tidak bisa bedakan mana investasi dunia, mana investasi akhirat. Apakah saudara sepupu laki-laki dari anak adik ibu atau bapak boleh bersalaman dengan saudara muslim, apa ini, saudara muslimahnya, ya, saudari muslimahnya? Kalau sepupu gak boleh. Sepupu boleh menikah. Anak paman, anak tante itu sepupu namanya. Gak boleh, itu boleh menikah, gitu kan? Jadi kalau boleh menikah berarti semua hukum yang tidak boleh sama yang bukan mahram berlaku. Salaman, sentuhan, terbuka aurat, semua gak boleh. Termasuk juga di sini istrinya paman, bukan mahram tuh. Suaminya tante, ya. Kita biasa di Indonesia kan istrinya tante semuanya dipukul rata paman, gitu kan? Suaminya tante semuanya dikatakan paman, kalau istrinya paman semuanya dikatakan tante. Akhirnya berlakulah hukum salaman, hukum ini dan hukum itu tidak boleh. Karena kalau cerai dengan paman kita, kita boleh menikah dengan mantan istrinya paman. Sebagaimana juga paman itu bukan mahram terhadap istri ponakannya. Bukan mahram, karena kalau ponakannya cerai, perempuan itu boleh nikah sama pamannya si mantan suaminya. Bukan mahram, gitu kan? Jadi harus diperhatikan masalah ini. Mahram itu adalah jalur yang langsung ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, jalur langsung ke bawah, anak, cucu, gitu kan? Lalu semua yang berhubungan dengan jalur langsung ini, saudaranya ayah, ibu, perempuan atau laki-laki, saudaranya ibu, perempuan atau laki-laki, ini semua mahram kita ini, kita berada di tengah-tengah. Begitu pula pada yang berada di samping saya, semua saudara dan saudari saya, kemudian semua yang bersaudara dengan anak-anak saya, gitu kan? Anak-anak semua itu adalah mahram. Selain daripada ini bukan mahram, gitu kan? Bukan mahram. Jadi harus diperhatikan, ini bukan mahram. Makanya Ali radhiyallahu anhu itu menikah dengan Fatimah. Siapa itu Ali? Ali itu sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Ali, Abu Talib, saudara dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Jadi Nabi sama Ali sepupu sekali. Tapi Ali menikah sama siapa? Anaknya Nabi SAW, Fatimah. Yang biasa kita anggap ini paman. Padahal sebenarnya itu bukan paman. Gitu kan? Itu bukan paman, masih dianggap. Sepupu orang tua kita berarti sepupu kita juga. Ya, kalau dalam syariat begitu. Bagaimana hukum sholat berjamaah antara seorang ikhwan dengan makmum wanita yang bukan mahramnya? Apakah diperbolehkan? Karena saya pernah membaca artikel bahwasanya hukum seorang ikhwan yang mengimami seorang atau beberapa makmum wanita tanpa adanya makmum laki-laki adalah haram. Ini setahu saya boleh ya, tidak ada hukumnya itu kecuali, apalagi itu tempat sholat ya, seperti masjid misalnya. Seorang laki-laki mau sholat, lalu kemudian ada akhwat kita di belakang yang mengatakan di safnya, kami juga belum sholat, kami mau ikut, di belakang hijabnya sana. Lalu si laki-laki mengeraskan suara, tidak ada masalah, setahu saya ya. Allah alam kalau saya keliru, tapi setahu saya selama ini saya belajar gak ada masalah itu. Yang tidak boleh, kalau dasarnya memang awalnya sudah salah nih. Dua orang pacaran, kemudian mau nunjukin ketaatan tengah jalan mampir sholat. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Nah, ini memang sudah gak boleh. Dan itu dasarnya sudah gak benar, itu lain. Tapi kalau di tempat umum memang tempat sholat itu lain, gak ada masalah. Setahu saya Allah alamnya. Kalau untuk sholat malam, kita punya keterbatasan waktu karena ketiduran. Sebaiknya kita mentarget jumlah rakaat atau panjangnya bacaan sholat. Kalau bacaan Al-Quran dengan ayat yang panjang, jumlah rakaat yang bisa dilakukan tidak sampai 11 rakaat termasuk witir. Fadilah mana yang lebih besar Ustaz? Kalau saran saya, rakaat. Kalau saran saya, rakaat. Yang gitu. Ya, karena membaca ayat panjang, kalau Anda mau menggabungkan dua-dua memang bagus ya. Jumlah rakaat sempurna dan bacaan sempurna. Tapi pilih jam, memang waktu. Gitu kan? Kita harus mundurkan, kalau biasa kita subuh misalnya 4:30, kita bangun jam misalnya jam 4, berarti cuma 1/2 jam. Ya memang agak sulit kalau membaca surah-surah panjang gitu kan. Biasanya itu durasi orang baca 10 ayat saja surah, gitu kan, dengan baca tartil, itu dengan 2 rakaat bisa memakan 15 menit waktu. Kalau dia dengan tenang ruku sujud itu bisa 15 menit. Jadi Anda hitung kalau dua rakaat ya maksud saya. Dua rakaat itu bisa memakan 15 menit kalau pernah saya hitung. Maka itu hitungan 10 ayat surah, 10 sampai 11 ayat. Berarti kita butuh 15 kali 4 gitu kan. Kita butuh minimal 1 jam untuk menyelesaikan 10 ayat surah atau 11 ayat surah dengan 8 rakaat. Berarti kalau kita mau baca surah 10 ayat ke atas dengan sholat yang tenang, rakaatnya pun lengkap, 8 rakaat, berarti harus minimal 1 jam Anda siapkan. Kalau 4:30 subuhnya berarti 4:30 udah sholat gitu kan. Nah kalau kita bangunnya kepepet, mana yang lebih dulu didahulukan? Kalau saran saya, sempurnakan jumlah rakaat gitu kan. Karena dengan panjangnya surah memang dapat pahala ayat, tapi kita kehilangan jumlah rakaat yang memang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita masih punya opsi membaca surah yang lebih pendek karena waktu yang terbatas. Ini saran saya ya. Kemudian yang kedua untuk sholat witir, apa ada sunnahnya kita membaca dua kunut? Ya jelas hadis sahih itu, ya hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut pada saat witir. Malah ini hadisnya sahih. Yang masih diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya adalah hadis tentang kunut subuh, gitu kan? Yang ini anehnya kita malah lebih fokus banyak kunut subuh dan kita lupakan kunut witir. Mesti di witir itu yang disunnahkan. Fadilah surah Al-Fatihah itu apa Ustaz? Karena sering dalam kajian di musholla dekat rumah saya membacakan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan seseorang atau keselamatan seseorang dalam melakukan safar atau untuk orang yang sudah meninggal. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat agung dan mulia. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah ummul kitab, induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Gitu kan? Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, maukah kamu saya ajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran? Itulah Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatihah. Gitu kan? Itu termasuk surah yang sangat agung dalam Al-Quran. Dia katakan juga dia adalah sabu'u matani, tujuh puji-pujian. Tujuh puji-pujian. Makanya Al-Fatihah karena mulianya dijadikan ya kewajiban dalam setiap rakaat sholat untuk dibaca. Gitu kan? Karena mulianya dia, gitu kan? Karena mulianya maka dibaca di setiap rakaat. Sampai kalau kita sholat pun 4 rakaat duhur misalnya atau asar, di rakaat ketiga dan rakaat keempat sunnahnya enggak baca surah lagi, tapi tetap membaca Al-Fatihah. Karena pentingnya surah Al-Fatihah ini, itu memang ada. Tetapi yang saya ingin diberatkan jemaah sekalian, letakkanlah ini masing-masing pada tempatnya. Kalau kita diperintahkan membaca di satu tempat ya baca, gitu kan? Kalau tidak maka jangan dikarang-karang nih. Mohon maaf saya ingatkan, jangan tersinggung ya, karena kadang-kadang subhanallah saya lihat tadi ada cuplikan dikirim ke saya di WhatsApp, ada satu mungkin dai dari Malaysia, dia seperti orang yang jengkel pada saat diingatkan tentang tidak boleh jangan membacakan surah Al-Fatihah untuk orang mati. Dia bilang kenapa Al-Fatihah enggak boleh dibacain, Al-Qur'an kan bagus gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kita yang mengingatkan ini mengingatkan saja mengatakan belum pernah ditemukan dalil bahwasanya Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk ya orang syuhada Badr, syuhada Uhud, Mus'ab ibn Umair, enggak pernah. Al-Fatihah untuk Khadijah, pernahkah Anda temukan riwayatnya? Semua buku fikih subhanallah, buku hadis menjelaskan tentang bab masalah jenazah misalnya, ya. Hampir semua buku jenazah menjelaskan, tidak menjelaskan ada riwayat satupun menjelaskan masalah itu. Yang mengatakan pun membaca Al-Quran untuk orang mati sampai cuma mengatakan karena Al-Quran itu baik. Kami mengatakan betul baca Al-Quran yang baik, tapi jangan lupa Nabi Muhammad SAW adalah panduan kita, ya. Beliau tuntunan kita. Apa yang beliau kerjakan yang tidak dicontohkan jangan dikerjakan, gitu kan? Karena memang yang dikerjakan saja sudah banyak sekali nih. Yang diperintahinnya sudah banyak, maka jangan buat yang belum diperintahin. Tentu lebih prioritas mana yang diperintahkan dulu yang kita dahulukan, gitu kan? Jadi yang beliau lakukan adalah mendoakan, iya. Mensedekahkan, iya. Menghaji dan umrohkan, iya. Karena jelas dalilnya, gitu kan? Tapi membacakan surah untuk orang mati memang belum pernah ada, gitu kan? Baik, bolehkah saya membaca ayat-ayat Al-Quran agar seseorang yang sakit sembuh? Maka jawabannya boleh. Tapi dengan kondisi seperti yang Nabi SAW contohkan. Bagaimana si orang yang sedang sakit, pasien sedang di depan mata. Itulah yang dikenal dengan ruqyah syariah. Gitu kan? Nabi SAW pernah mengajarkan sahabat untuk membaca Al-Fatihah. Dan itu pernah dikerjakan oleh seorang sahabat dalam hadis Bukhari. Pada saat ada seorang kepala suku Badui yang tersengat bisa kala jengking gitu kan. Kemudian kesakitan, lalu sahabat ini merukyahnya dengan surah Al-Fatihah. Ya, kemudian menyiram luka itu dengan air yang sudah dibaca dengan surah Al-Fatihah. Maka ini ada gitu kan. Berarti membaca Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit ada. Tapi pasiennya hadir. Bukan mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sedang sakit. Nah ini mengirimnya ini masalah. Kiriman ini ada dalilnya enggak? Gitu loh. Nah, kalau kita memang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita betul-betul mengikutin beliau. Dan kita tidak melakukan kalau belum ada contohnya. Gitu kan? Karena memang beliau tidak mengerjakan, tidak mencontohkan, berarti memang tidak pernah dicontohkan. Karena Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surah Al-Ma'idah ayat 3, waktu turun firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di tengah-tengah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, nikmatku juga pada kalian, dan juga saya ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir, ayat ini turun, ya, menandakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali beliau sudah menyampaikan semua yang putih dan yang hitam, yang gelap dan yang terang, yang kecil dan yang besar, semua. Artinya umat ini enggak butuh lagi nambah-nambah, sudah cukup. Nabi SAW tidak meninggal kecuali sudah sempurna agama ini, maka tidak butuh lagi ditambah. Itu kan, jadi kita betul-betul kembali kepada ajaran yang dituntunkan, yang tidak dituntunkan maka kita tinggalkan, itu jauh lebih aman. Saya tidak menyalahkan kalau Anda mengatakan ya saya mau kerjain, ya silahkan, itu hak Anda. Gitu kan? Saya cuma lebih berhati-hati saja. Apakah ada adab-adab mengoreksi pimpinan? Bagaimana dengan demonstrasi? Ada tentunya, dan itu memang mengingatkan pemimpin yang salah itu adalah jihad yang paling afdal, ya. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, afdalul jihad qaulul haqqi inda imamil jair. Gitu kan? Jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di depan pemimpin yang salah. Jair itu maksudnya sengaja melakukan perbuatan haram dalam agama. Tentu ini qaul al-haq, perkataan benar, ulama rincikan. Bisa dalam bentuk perkataan lisan langsung disampaikan kepada pemimpin, atau dalam bentuk tulisan. Karena sering kali tulisan juga ini dituntunkan atau diberikan contoh di kalangan para sahabat pada saat mengingatkan pemimpin-pemimpin yang hidup di zaman itu. Gitu kan? Seperti Abdullah bin Umar, kan gitu, Muhammad bin Hanafiyah, banyak diantara ulama-ulama sahabat dan tabi'in yang mencontohkan mengirim surat kepada khalifah dan meluruskan kesalahan mereka. Ada juga diantara mereka yang datang dan berbicara langsung seperti Atha bin Abi Rabah, ya, seorang ulama di Mekah, muridnya Abdullah bin Umar yang mendatangi khalifah Umawi yang mengingatkan tentang hal-hal yang masih ya tertunggak dari haknya kaum muslimin. Maka itu boleh saja, itu benar. Tapi masalah kasus demonstrasi, ini perlu kita titik beratkan dulu ya. Kita perlu rincikan masalah ini. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Kalau yang tidak membolehkan itu karena tidak menemukan pernah ada dalil yang menjelaskan sahabat pernah demo, ya, mungkin baik itu di kalangan sahabat ke Nabi SAW atau sahabat ke sahabat, Khulafaur Rasyidin, masalah demo gitu kan. Ya, waktu terjadi beberapa orang dari Irak yang datang di istana atau di rumahnya Utsman bin Affan sampai mereka membunuh Utsman bin Affan, itu yang demo-demo di depan rumahnya Utsman bin Affan, tidak ada satupun sahabat Nabi, tidak ada satupun, semua orang asing dan tidak ada penduduk Madinah, gitu kan, semuanya dari luar, gitu kan, semuanya dari luar, umumnya itu mayoritasnya dari luar. Maka ini berarti memang mereka, para sahabat tidak terlibat di situ, nggak ada yang ikut-ikutan demo di situ. Maka pendapat pertama ini mengatakan tidak boleh demo, enggak usah demo. Kita masih punya senjata banyak sekali. Dan ada senjata yang semua kita bisa lakukan. Diam-diam pun bisa kita membunuh seseorang kalau kita mau. Dengan doa. Ya, dengan doa. Berapa banyak kasus terjadi dari ulama-ulama sahabat tabi'in yang mendoakan seseorang yang menzalimi mereka, mati orang itu. Waktu diminta matikan, maka Allah matikan orang itu. Disuruh hukum, Allah hukum. Disuruh berikan hidayah, minta berikan hidayah, maka Allah berikan hidayah. Doa itulah senjatanya orang mukmin. Cuma kita jadikan doa ini nomor 30 dalam hidup kita. Mau berobat ke dokter, ya, dokter dulu yang ditanya. Mestinya sebelum ke dokter berdoa dulu, ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh insya Allah. Masalahnya tidak, kita gantungkan nasib kita pada dokter. Gak berdoa sama Allah. Dok, bagaimana ini resepnya? Yakin betul minum. Tidak sembuh, dok, resepnya gak baik. Ganti obat yang lain lagi. Gak pernah bilang, ya Allah tolong saya. Maka masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah SWT berfirman, siapa yang menggantungkan nasibnya pada saya akan jadi pencukup baginya. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, saya akan biarkan dia dengan makhluk itu. Terus menerus tergantung, utang sana, utang sini, sakit sana, sakit sini, berobat sana, berobat sini, enggak selesai-selesai. Karena enggak pernah libatkan Allah SWT. Berdoa saudaraku, ya, kepada Allah, doakan supaya pemimpin itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Gitu kan? Kita lihat di Mekah, di Masjid Haram, setiap khutbah Jumat, ya, setiap sholat terawih di Masjid Nabawi, tidak pernah berhenti tuh para imam mendoakan raja-raja mereka supaya Allah berikan petunjuk, Allah berikan pendamping-pendamping, penasihat yang baik-baik. Dan kita lihat hasilnya memang betul, gitu kan? Minimal dua raja Saudi yang sudah lewat ini, Raja Fahad dan Raja Abdullah yang sekarang ini, minimal depan mata kita lihat tuh ada Masjid Haram tuh, minimal, gitu kan? Bagaimana mereka renovasi besar-besaran dan tidak ada satupun celengan ditaruh di masjid itu. Kalau ditaruh celengan di masjid kayak masjid kita di Indonesia ini, Masjid Haram itu sudah kaya raya Saudi, barangkali dari celengan saja berapa juta jemaah haji. Enggak ada celengan pun satu. Kita kalau mau sedekah bingung, mau sedekah di mana di sana? Ya kan? Tidak ada. Bahkan Anda lihat building yang besar yang ada jamnya di Mekah itu tanah miliknya Raja Abdul Aziz, dia beli dengan uangnya. Kemudian sekarang diwakafkan, dibangun dengan uang anak-anaknya, building yang besar, ditulis wakaf Raja Abdul Aziz. Semua hasil penjualan atau sewanya mal itu, hasil sewanya hotel, semua masuk untuk membiayai Masjid Haram. Dari biaya kantong mereka sendiri gitu. Kan gitu. Dan itu kalau Allahu a'lam, sebagian pendapat ulama mengatakan ini karena doanya para ulama di Saudi yang terus mendoakan pemimpin mereka. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak pemimpin kita, ya, atau khatib-khatib kita yang mendoakan pemimpin kita yang mendoa atau pemimpin kita yang didoakan oleh para khatib di hari Jumat? Sedikit sekali. Mesti kita mendoakan agar mereka dapat petunjuk, Allah mudahkan mereka untuk menerapkan syariat Allah. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Allahu a'lam. Ini pendapat. Kemudian pendapat yang kedua, membolehkan demo tapi dengan syarat tidak ada kerusakan, tidak menunjukkan simbol-simbol yang berbahaya. Ya, seperti misal contoh di zaman Hasan Basri tahun 110 Hijriah, pernah ada satu orang khalifah waktu itu pakai baju yang agak mahal, gitu kan. Lalu Hasan Basri rahimahullah menggunakan kain yang agak tebal, yang dinamakan suf, agak kasar, yang bernama suf waktu itu, warna hijau. Kemudian beliau sengaja mendatangi istananya khalifah untuk pakai baju itu. Nah, zaman itu baju khalifah dan baju orang seorang ulama itu memang ada khasnya. Jadi khalifah kalau jalan sudah ditahu ini bajunya khalifah nih. Kalau ulama pun jalan ada bajunya gitu, ada simbolnya. Oh, ini berarti seorang ulama nih. Maka beliau membuka bajunya Hasan Basri dan memakai baju biasa, datang bertemu khalifah untuk menunjukkan kalau kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan pakaian. Sebagian ulama mengambil dalil dari perbuatan Hasan Basri bolehnya demonstrasi, karena di sini Hasan Basri mendatangi khalifah untuk meluruskan kesalahannya dengan menunjukkan perilaku yang lebih baik, gitu kan? Tapi tidak membuat kerusakan. Ya, kalau tidak membuat kerusakan, ini pendapat yang paling ringan yang membolehkan, Allahu a'lam. Ya, seperti itu. Saya ada lagi? Sudah? Baik, kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Tentu kalau ada salah dari saya semuanya jemaah sekalian, saya duduk di sini bukan berarti saya lebih tahu, tapi saya hanyalah sama dengan Anda semua. Kita hanya berbagi ilmu, menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, dengan harapan tidak ada kecuali mendapatkan pahala, mendapatkan tambahan ilmu, dan juga menambah iman kita. Tidak lebih daripada itu. Mudah-mudahan Allah angkat semua kesombongan, kalaupun ada, Allah mengangkat semua keangkuhan atau perasaan lebih pintar atau lebih tahu. Karena semua ini tujuannya sekali lagi hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan dan majlis kita yang diberkahi oleh Allah, Allah jadikan ini sebagai salah satu tambahan amal di timbangan amal kita hari kiamat, insyaAllah. Dan sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini, di rumahnya juga yang mulia ini, Allah juga satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, insyaAllah. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.